وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyebutkan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Doa permohonan untuk teguh di atas agama Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Hibban An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi salatihi Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa 'azimata ar-rusydi wa syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam agama, dalam ketaatan. Wa azimata rusydi, memohon kepadamu tekad untuk berjalan di atas kelurusan. Wa syukra ni'matik wa husna ibadatik, aku memohon kepadamu ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan bagus dalam beribadah kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, aku juga memohon kepadamu ya Allah hati yang sehat, hati yang selamat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku memohon kepadamu kebaikan apa yang ku ketahui ya Allah. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang kau ketahui ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu apa yang kau tahu ya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di saat seorang melakukan salat, disitulah kedekatan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia dekat dengan Allah, perbanyaklah seorang hamba memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di saat seorang ketika dia sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun ay yustajaba lakum. Paling dekatnya keadaan hamba dengan Allah itu di saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sangat pantas doa orang yang sujud dikabulkan oleh Allah. Disebutkan di sini banyak berdoa ketika sujud. Tidak ada ketentuan apakah sujud yang terakhir ketika mau salam, ketika mau tasyahud akhir, tidak. Pokoknya setiap dia sujud. Tidak ada ketentuan harus sujud yang di rakaat yang terakhir. Kemudian pula di antara waktu-waktu yang bagus untuk berdoa di dalam sholat, setelah seorang membaca tasyahud sebelum salam, seorang dianjurkan untuk berdoa apa yang dia pinta, apa yang dia inginkan. Yang namanya orang meminta itu ketika dia telah dekat dengan yang dipinta. Saat-saat sholat adalah saat-saat yang dekat seorang hamba dengan Allah. Kalau kita dekat dengan yang kita pinta, niscaya yang kita pinta akan mengabulkan, akan mendengar, akan menjawab rintihan kita, doa kita, permohonan kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Beliau mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bermohon kepada Allah. Kita lemah dari segala sisinya. Kita tidak akan bisa istiqamah di atas agama Allah tanpa kita mendapat bantuan dari Allah. Kita tidak bisa menjalankan ketaatan, tidak bisa meninggalkan kejelekan kecuali dengan bantuan dari Allah. Makanya seorang hamba jangan sampai dia lepas dari bergantung kepada Allah, dari memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kata sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Wahai Allah, sungguh aku memohon kepadamu keteguhan dalam agama. Al-amru, kata ulama, ad-din wa ta'ah. Memohon kepada Allah keteguhan, kekokohan di atas agama dan di atas ketaatan. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau beliau salah diampuni oleh Allah, tapi beliau memohon kepada Allah keteguhan dalam agama, kita yang tidak ada jaminan tentu lebih sangat butuh kepada keteguhan di atas agama ini. Karena apa? Kita lihat di tengah-tengah, terutama di tengah-tengah dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, beberapa ikhwah kita, saudara kita, yang tadinya beribadah bersama kita, taklim bersama kita, kini sudah menjauh. Sebagian mereka hanyut dengan dunia, lalai dengan ketaatan yang dahulu mereka telah giat padanya. Sebagian lagi masuk pada kelompok-kelompok hizbiyah, membela pemahaman-pemahaman yang menyimpang, membela tokoh-tokoh penyebar kesesatan. Padahal mereka dari sisi ilmu bukan orang yang bodoh. Dari sisi amalan mereka orang yang dulu ahli amal. Kalau orang-orang yang lebih banyak ilmunya dari kita, lebih banyak amalnya dari kita, tidak sedikit dari mereka satu demi satu jatuh berguguran, masuk pada pangkuan ahli bid'ah, maka kita harus takut dan khawatir jika kita bernasib seperti mereka. Iya, di antara nasihat sebagian salaf, ad-dalalatu haqqud dalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Iyyaka wat-talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid fa inna dinallahi wahid. Ad-dalalah haqqud dalalah. Kesesatan yang besar adalah anta'rif ma kunta tungkir. Anda menganggap baik sesuatu yang dulu kalian menganggap jelek. Dan kalian menganggap sesuatu yang dulu ya baik sekarang dianggap jelek. Hati-hati kamu dari sikap talawun, sikap plin-plan, gak punya pendirian, karena agama Allah itu satu. Coba kita renungi kalimat nasihat yang agung ini. Nasihat dari ulama atau salah seorang dari salaf umat ini, bahwa seorang ketika dia telah melenceng dari jalur yang lurus, yang dulu dia ingkari dari kemungkaran, yang diingkari dari hizbiyah dan kebid'ahan, sekarang malah dia mengikutinya, bahkan bergabung dengan mereka, para penyeru kebid'ahan, para penyeru kepada kesesatan. Yang dulu bahkan sebagiannya mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya orang ini, bahaya kelompok ini, sekarang mereka gabung. Ini adalah ad-dalalah haqqud dalalah. Kesesatan yang nyata. Tidak sedikit. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha bijak dan Allah tidak zalim terhadap hambanya. Orang itu bisa menyimpang, memang ada sebabnya. Ada sebabnya. Di antaranya adalah hubbud dunya wa hubbus syuhrah. Ambisi kepada kebendaan dan demam kepada kesyuhuran. Dia ketika merasa bahwa kalau terus berpegang teguh dengan agama ini, kok kayaknya usahanya enggak lancar, kayak temannya enggak banyak, ya. Mau ini, kok sepertinya sulit usahanya. Akhirnya dia enggak sabar. Padahal pertolongan Allah bisa jadi sudah di depan mata. Rezeki Allah hampir tiba. Tapi ketika dia tidak sabar, kemudian berbelok. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaq. Andai kata mereka mau istiqomah, ya mau lurus di atas jalan kebenaran, niscaya akan mengucur kepada mereka ya rezeki ma'an ghadaq. Tapi ketika mereka tidak sabar menjual prinsipnya, ini tidak sedikit. Kemudian juga diantaranya adalah karena dia mendekat dengan ahli syubhah, mendekati orang-orang yang memiliki pemikiran yang kacau, pemikiran yang enggak beres. Yang mungkin awalnya saya kan hanya sekedar pertemanan saja di Facebook, di Twitter, di media sosial, atau saya hanya sekedar hubungan bisnis. Dia enggak tahu yang namanya hati manusia itu lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Orang yang dulu dikatakan singa yang garang terhadap alibitah, kini dia seperti ketek ketulup ya kudanan, ya kan, enggak berdaya, enggak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau bermain api, jangan disalahkan kalau bajunya itu bolong, kebakar. Orang kalau bermain air, jangan disalahkan kalau bajunya apa, basah. Orang kalau mendekat dengan ahli bid'ah, dengan ahli syubhat, akan dicaplok, dia akan di, ya, ontal miring istilahnya. Ya, akhi. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat begitu kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar dajjal itu telah muncul, hendaklah dia menjauh darinya. Bukan mendekati penasaran kayak apa sih dajjal. Ya, kita ini umat yang percaya dengan yang gaib. Apa yang Nabi beritakan kita percaya. Percaya sudah seperti ini sifat-sifat dajjal. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengar dajjal telah muncul, hendaklah dia menjauh. Karena nanti akan ada di akhir zaman, ketika dajjal muncul, ada seorang merasa, saya sudah kuat imannya. Sudah ngerti kok kesesatan dajjal. Kemudian dia penasaran, kemudian ingin tahu dajjal, ternyata dia berubah menjadi pengikutnya dajjal. Ingat ucapan salah umat ini, al-qulubu dha'ifah wa syubha khatafah. Hati orang itu lemah dan syubhat itu terus menyambar-nyambar. Janganlah kita merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran. Walau hatta, ya meskipun seluruh orang musuhi kita, kalau kita berjalan di atas jalan Allah, jalan Rasulullah, jalan salamat ini, tidak akan bermadarat pada kita kebencian mereka kepada kita. Ibrahim seorang diri, tapi Allah mengatakan, inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat, seorang diri. Tapi Allah katakan sungai Ibrahim adalah sebuah umat. Kata ulama, li alla yastawhish salikat tariq qillat asalikin. Supaya orang yang menelusuri jalan kebenaran, dia tidak merasa sepinya sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Anda jamaah, Anda adalah orang yang banyak di saat Anda di atas hak. Anta jamaah wa in kunta wahdak ma dumta 'alal haq. Engkau adalah jamaah walaupun sendiri selama Anda di atas kebenaran. Terkadang sebagian orang tertipu dengan penampilan seorang, dia orangnya ilmunya masya Allah, akhlaknya baik, akhirnya dia tertipu. Dia gak ngerti ternyata orang itu membawa pemahaman yang menyimpang, ya mengikuti pemahaman hizbiyah. Jangan tertipu dengan kesolehan zahir. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa ada dua orang tabi'in datang kepada sahabat Ibnu Umar. Waktu itu mereka berangkat haji atau umrah. Mereka ingin menanyakan, di daerahnya ada sekelompok orang yang mereka ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang gemar menimba ilmu, tetapi mereka punya keyakinan la qadar wa annal amru unuf. Tidak ada takdir Allah. Sesuatu terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan ya takdir Allah padanya. Ini ngeri sekali pemahaman qadariyah. Padahal mereka ini orang-orang ahli ibadah, ahli tilawatul Quran. Seandainya orang sesat itu orang yang bodoh, ringanlah. Karena apa? Kebodohannya. Tapi lebih berat ketika orang itu zahirnya itu orang saleh, ya. Keadaannya orang ahli ibadah ini lebih menipu. Apa kamu kira ahli bid'ah, orang yang menyimpang itu orang yang bodoh-bodoh dari sisi ilmu? Mereka orang-orang yang pintar, mereka orang-orang rajin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu, di atas pengetahuan. Sesatnya itu bukan karena enggak ngerti, kesasarnya itu bukan karena dia enggak lihat jalan, tapi jarak, sengaja. Orang yang sengaja sesat, dan enggak ada yang ngerti itu sesat. Dari pintu mana kita akan bisa ya menasihati dia, mengarahkan dia. ahli bid'ah sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka dikasih kecerdasan tetapi mereka tidak dikasih kesucian. Cerdas, pandai, bukunya banyak, tapi tidak dikasih kesucian jiwa. Keikhlasan dalam beramal dipertanyakan. Itibaknya kepada Nabi, sikap mengikut pada ajaran Nabi pun ya luntur. Kemudian tidak peduli dengan siratus salaf. Yang dia dahulukan adalah hawa nafsunya dan pendapatnya ini. Ya, mereka dikasih kecerdasan tapi tidak dikasih kesucian hati. Dan ahli bid'ah tidaklah bertambah ilmunya, tidaklah bertambah semakin banyak mendatangi daurah, ya mereka menghadirkan syekh, ya, muridnya Syekh Utsaimin misalnya. Ya akhi, ahli bid'ah itu tidaklah bertambah kitab, tidaklah bertambah ilmu, kecuali bertambah sesat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَمَنْ أَعْمَى اللَّهُ بَصِيرَتَهُ لَمْ يَزْدَدْ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إِلَّا غَيًّا وَضَلَالًا. Barang siapa yang Allah butakan mata hatinya, maka tidaklah dia bertambah bukunya, kecuali bertambah sesat dan menyimpang. وَمَنْ أَعْمَى اللَّهُ بَصِيرَتَهُ. Dan barang siapa yang Allah butakan mata hatinya, tidaklah bertambah kitab baginya kecuali bertambah ghayyan wa dalala, sesat dan menyimpang. Sehingga satu nikmat bagi ahlu sunnah, bagi salafiyin, ketika ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang hak dan siap menerima yang hak, dengan terus mereka menambah kualitas ilmiah dan amaliyahnya, tidak terpukau dengan gelar yang di sandang oleh sebagian da'i yang menyimpang. Oh, mereka lulusan luar negeri. Oh, mereka menyandang gelar doktor, ya, magister, LC, ya, menyandang gelar muridnya Syekh Wilan Ibn Alan. La yanfa' ya akhi. Ini semua enggak akan manfaat di hadapan Allah. Yang bermanfaat itu anta'rifal haq wa ta'mal bihi. Anda mengenal kebenaran, Anda mengamalkannya. Ini yang namanya alul hadis, yang namanya ya alul hadis, bukan hanya mereka-mereka yang hafal ribuan hadis saja, tapi orang yang mengenal ini hadis kuat, hadis sahih. Kalau itu memang sesuatu yang harus diyakini, dia yakini. Sesuatu yang harus diamalkan, dia amalkan. Sesuatu yang harus ditinggalkan, dia tinggalkan. Ini yang namanya alul hadis. Dan mereka lah yang disebut dengan At-Ta'ifah Al-Masurah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan Al-Firqatun Najiyah wa At-Ta'ifah Al-Masurah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah, kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka At-Ta'ifah Al-Masurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, wal firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kalau bukan alul hadis, saya enggak ngerti siapa lagi mereka. Mereka alul hadis. Dan alul hadis itu bertingkat-tingkat. Dan bukan syarat seorang alul hadis kalau dihafal ribuan hadis. Tapi ketika seorang mengenal ini hadis sahih dari Nabi, ini bimbingan Nabi kemudian diamalkan, ini bimbingan dari Nabi harus kita tinggalkan, kita tinggal, ini baru namanya apa? Ya, ahlul hadis. Dan ahlul hadis kata ulama, mereka orang yang terbaik. Kata mereka, laisa qaumun khairun min ahlil hadis. Laisa qaumun khairun min ahlil hadis. An-nasu fi talabid dunya wa hum fi iqamatiddin. Enggak ada satu kaum seperti ahli hadis. Orang-orang sibuk ngurusi perut mereka, sibuk ngurusi dunia, sehingga mereka sibuk menegakkan agama. Laisa qaumun khairan min ahlil hadis. An-nasu fi talabid dunya wa hum fi iqamati din. Enggak ada orang kaya ahli hadis. Orang-orang sibuk mencari dunia sedangkan mereka sibuk menegakkan agama. Masyiral al-ikhwah, masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah keteguhan dalam agama, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesesatan yang nyata bila mana seorang tadinya dia berjalan di atas ketaatan, di atas jalan salaf umat ini, kemudian dia menyimpang. Ad-dalalah haqqud dalalah an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Kesesatan yang nyata di saat Anda menganggap baik yang dulu anggap itu jelek, dan Anda menganggap jelek yang dulu anggap kalian anggap baik. Dan ini nyata pada mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalan salafiyah, mereka-mereka yang mengikuti jalan hizbiyah. Lihat, sebagian mereka dulu garang terhadap Jam'iyah Ihya'ut Turats, sekarang gabung dengan mereka. Yang mereka-mereka dulu, ya, orang-orang yang katanya martil-martilnya salafiyah, sekarang mereka, ya, masuk dalam pelukan mereka. Kemudian lanjutan dari nasihat tadi, iyyaka wattalawun fi dinillah. Hati-hati kamu dari sikap plin-plan dalam agama Allah. Jadi kalimat talawun sudah ada dari zaman dulu. Talawun itu sikap plin-plan kayak bunglon. Ya. Lihat orang-orang yang ya prinsipnya tidak kuat, setiap ada fitnah goyah ngikuti ini. Nanti ada fitnah lagi baru goyah ngikuti ini. Berubah-ubah. Ya. Karena dia enggak punya pendirian. Kemana angin berhembus ke situlah dia berarah. Kemana ya kelompok itu kuat, dia bergabung ke sana. Enggak punya pendirian. Enggak siap untuk hidup dengan sedikit pengikut, dengan sedikit penghasilan. Ya. Enggak sabar menanti futuhat minallah, enggak sabar menanti kucuran rezeki dari Allah. Fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Allah SWT mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten dengan ucapannya, istiqomah dengan pernyataannya. Orang yang mengatakan Rabbunallah kasir. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah banyak. Tapi mana orang istiqomah? Mana orang yang ya konsisten dengan pengakuannya? Mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tapi giliran ini perintah Allah, dia campakkan. Ini larangan Allah, malah diterjang. Dahulu Umar radhiyallahu anhu ketika berkhutbah beliau mengatakan Allahumma asimna bihifdik wa sabbitna ala amrik. Wahai Allah, jagalah kami dengan penjagaan darimu dan kokohkan kami di atas agamamu. Orang yang baik senantiasa mengkhawatirkan dirinya sebelum mengkhawatirkan orang lain. Masing-masing kita mencari jalan yang selamat. Masing-masing kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Sehingga janganlah kita merasa kesepian dengan sedikitnya orang berjalan di atas kebenaran. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan ya amalannya di hadapan Allah. Ketahuilah bahwa hati manusia di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikan hati seorang hamba kepada apa yang Allah kehendaki. Di antara hadis yang mengerikan sekali adalah hadis yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari dia sudah kafir. Tidak menunggu sebulan, tidak menunggu seminggu. Ya, dari pagi sampai sore ini jarak waktu yang sangat dekat. Sudah berubah status. Sudah berubah ya. Kedudukan yang tadinya di waktu pagi dia masih mukmin, afdalun nas, min afdalin min afadilin nas, termasuk manusia yang terbaik. Sore hari ya sudah menjadi orang kafir seperti binatang. Subhanallah, hati manusia itu mudah berubah. Oleh karena itu barakallahu fikum. Di saat kita memiliki kesempatan untuk beramal, di saat kita diberi kesempatan untuk menimba agama Allah, segera. Jangan menunda, nantilah seminggu lagi saya akan semangat, seminggu lagi akan ya menimba ilmu. Ya akhi, ketika kita menunda-nunda beramal, padahal kita ada kesempatan, ada waktu, ada sekian banyak rintangan yang dihadapi. Yang pertama, apa ada jaminan seminggu lagi kita akan semangat? Sekarang kita semangat, mungkin jangan saya seminggu, sore sudah, siang sudah apa? Semangatnya berubah, sudah melempem. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita punya kesempatan untuk beramal, untuk menimba agama Allah, kok kemudian kita menunda-nunda, ya akhi akan bertumpuk-tumpuk tugas. Dengan bertumpuk-tumpuknya tugas, nanti tidak akan bisa kita jalani tugas-tugas yang bertumpuk itu. Kalau kita jalani semuanya, enggak akan maksimal hasilnya. Kemudian madarat yang ketiga, kita enggak ngerti apakah umur kita ya akan sampai kepada apa yang sudah kita harapkan. Ya seminggu lagi ya, sebulan lagi. Belum tentu. Bisa jadi umur tidak sampai ke situ. Ya, maka bersegeralah beramal di saat kita diberi kesempatan. Segeralah kita menumpuk pahala sebelum datang kepada kita kefakiran yang melalaikan ataupun ya bencana yang menjadikan seorang itu bingung mana hak dari yang batil. Kita enggak ngerti apakah kondisi kita, negara kita akan selalu aman, kita enggak ngerti. Apakah kita dalam kondisi bisa ibadah dengan luasa atau nanti kita enggak bisa ibadah dengan luasa, kita enggak ngerti. Perubahan zaman, perubahan keadaan terus terjadi. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Iya. Berapa banyak orang yang terlihat khusyuk, ternyata dia tidak mendapat apapun di sisi Allah. Bisa jadi seorang dia puasa, tapi ternyata tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Beramal letih tetapi hasilnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Rubbas saimin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Bisa jadi seorang itu puasa tetapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan kita batalkan amal-amal kita, perjuangan kita, taklim kita dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dengan pembatal-pembatal amalan. Ya Allah, betapa ruginya seorang yang dulu tercatat dalam rombongan orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, kini mereka tercatat dalam lembaran sejarah masuk dalam rombongan ya penyeru kepada kebid'ahan, kepada kesesatan. Ya akhi, kita hidup di dunia hanya sementara. Kalau kita hitung hidup kita di dunia dengan hidup di alam kubur, tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibandingkan di alam akhirat. Orang dikubur sudah 1000 tahun, dia masih di kuburan, padahal mungkin dia umurnya cuma 70 tahun. Berarti di dunia cuma sebentar, di kuburan lama sekali. Lebih lama dari itu di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang hamba senantiasa butuh kepada keteguhan di atas agama ini. Ketika dia hidup, jangan sampai dia putus dari mohon pada Allah untuk diteguhkan di atas agama Allah. Di saat dia mau meninggal, makanya Ar-Rasul menganjurkan untuk mentalqin orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, tuntunlah, ajarlah orang yang mau meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika seorang sudah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ketika seorang mengantar jenazah untuk memintakan kepada mayit as-sabat. Memintakan kepada Allah untuk mayit agar Allah kokohkan dia di alam kuburnya untuk menjawab soal al-munkar wan nakir, pertanyaan malaikat al-munkar dan an-nakir. Fas'alu lahu tasbid fa innahu al-an yus'al. Mintakan untuk saudara kalian yang meninggal ini kekokohan, sungguhnya sekarang dia akan ditanya. Masyarul ikhwah rahimakumullah, orang yang berjalan di atas jalan peribadatan kepada Allah, tentu dia akan terus rindu kapan berjumpa dengan Allah. Orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, jangan sampai dia terputus di tengah jalan. Apapun rintangan demi sampai kepada kekasih akan dihadapi semuanya. Orang ketika dia rindu kepada Allah, rindu kepada surga Allah, apapun rintangan, apakah rintangan cemoohan dari orang yang tidak suka, apakah rintangan kefakiran, apakah rintangan beragam rintangan, akan dilewati semuanya demi ya sampai kepada sang kekasih yaitu Allah SWT, demi sampai kepada surga Allah. Tapi kalau seorang dia putus di tengah jalan, maka dia tidak ya bertemu dengan kasih. Kalau dia kemudian disandera oleh iblis di tengah jalan, diculik oleh iblis, maka dia tidak sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, hendaklah seorang senantiasa mohon kepada Allah untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan berikutnya. Wa azimata rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu tekad untuk bersikap yang lurus. Seorang manakala ada tekad untuk melakukan kebaikan dan tekad ini tulus dan diiringi dengan upaya, Allah tidak akan menyanyiakan ya apa yang menjadi harapan hamba. Karena Allah SWT mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, niscaya akan kami tunjuki jalan kami. Wa azimata ar-rusydi. Dan yang namanya tekad itu ada dua macam. Tekad untuk kita masuk ke suatu jalan, yang pertama. Yang kedua adalah tekad di saat kita berjalan di atas jalan. Ini juga mungkin makna yang disebutkan oleh sebagian ulama ketika menyebutkan di antara faedah doa dalam surat Al-Fatihah, permohonan untuk ditunjuki kepada as-siratal mustaqim. Mungkin di sana ada pertanyaan, loh, kami sudah dapat hidayah kok. Petunjuk apa lagi yang akan saya pintang, saya sudah dapat hidayah. Jawabannya, hidayah ada dua. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Petunjuk untuk kita masuk ke jalan yang lurus, itu yang pertama. Yang kedua, petunjuk ketika kita sudah jalan, agar kita tidak diselong oleh iblis, agar kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Petunjuk agar kita masuk pada jalan yang baik, jalan yang lurus. Yang kedua, kalau kita sudah berjalan di atas jalan ini, kita memohon untuk kokoh, jangan sampai diselong, jangan sampai kita menyimpang, jangan sampai kita diculik oleh iblis. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wa syukra ni'matika wa husna ibadatika. Ar-Rasul mohon kepada Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dan untuk senantiasa bagus dalam beribadah kepada Allah. Nikmat yang kita dapatkan baik kecil atau besar, yang nampak atau yang tersembunyi, semua datangnya dari Allah. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Nafas yang kita hirup, mudahnya kita maaf ketika buang air kecil, ini juga nikmat yang bukan ringan. Makanya seorang mukmin ketika dia keluar maaf dari WC, dari kamar mandi, dia membaca apa? Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Subhanallah. Orang buang hajat, orang maaf buang air besar, buang air kecil, apa dosa? Kok ketika keluar dia membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Jawabannya, iya. Buang hajat bukan dosa. Tapi orang bisa membuang sesuatu yang harus keluar dengan mudah, ini nikmat dari Allah yang kita belum bisa mensyukurinya, sehingga kita meminta ampun kepada Allah. Adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang selesai dari salat fardu membaca apa? Istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lagi-lagi ada orang mungkin bertanya, salat apa dosa kok selesai salat istighfar? Bukan dosa, tapi kita ketika salat belum bisa menunaikan hak-hak salat dengan sebenar-benarnya. Kekhusyuan kita masih jauh. Bacaan kita, gerakan-gerakan salat kita, perenungan kita terhadap bacaan dan gerakan kita masih jauh. Ini yang kita istighfar, yang kita mohon pada Allah ampunan. Bukan salat itu maksiat, tetapi karena kita belum bisa melaksanakan, mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah Allah dengan semestinya. Wa syukra nikmatik, dan mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ini pembahasan panjang. Dan syukur itu tidak hanya ketika seorang mendapatkan nikmat duniawiyah. Bahkan ketika seorang mendapatkan faedah ilmu, seorang ketika dia dimudahkan beramal, dia lebih banyak bersyukur daripada ahli dunia yang mereka mendapatkan dunia. Di saat Anda diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa beramal, Anda bisa tahajud, Anda bisa duduk di majelis ilmu, ini pemberian yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Ya akhi, ad-dunya yu'tiha Allahu lil kafir walil mu'min. Harta benda dunia Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang mukmin. Tetapi al ilmu nafi wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa husni ibadatik, dan kita dan Ar-Rasul mohon agar senantiasa bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah berarti menjalankan ibadah ketaatan sesuai dengan tuntunan. Kalau sudah ditentukan waktunya sesuai dengan waktunya, ditentukan jumlahnya sesuai dengan jumlahnya, ditentukan kaifiyah, tata cara, ya, kita mengikuti tata cara yang sudah ditentukan. Kemudian juga masuk di situ terus beribadah kepada Allah fil usri wal yusri wa fil mansyati wal makruh. Di saat kita susah atau senang, di saat kita semangat atau kita semangat, terus kita beribadah kepada Allah. Jangan ketika kita punya kita semangat, di saat kita fakir kita ya tidak semangat ibadah. Ini bukan husn, ini bukan baik. Kemudian doa selanjutnya, wa as'aluka qalban saliman, dan aku memohon kepadamu ya Allah hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hanya menghamba kepada Allah, hati yang tidak menjadikan hawa nafsu sebagai panutan sebagai imam. Kan ada sebagian orang hawa nafsu menjadi panutannya. Ada sebagian orang, ya, dia melumuri hatinya dengan kemaksiatan dan dosa. Seorang yang berbuat dosa akan dititik hitam hatinya. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat. Ketika titik hitam yang melekat pada hatinya telah memenuhi hatinya, maka dia tidak lagi melihat yang baik itu baik, yang mungkar itu mungkar. Inilah ar-ron, seperti tersebut dalam ayat, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati tertutup oleh karat kemaksiatan. Kalau hati sudah seperti ini, tidak ada lagi pengagungan yang berarti terhadap Allah. Kalau hati seperti ini, berat sekali tubuh ini dilangkahkan untuk ke tempat-tempat kebaikan. Berat sekali tubuh ini digerakkan untuk melakukan ketaatan. Itu sebabnya ketika hati itu berpenyakit atau sakit, bukan hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang hanya menghamba kepada Allah. Hati yang dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Hati yang dibersihkan dari kebid'ahan, dari kefasikan, dan dari kemusyrikan. Kemudian, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan apa yang kau ketahui, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, seluruh kejahatan apa yang kau ketahui. Pengetahuan kita terhadap kebaikan terbatas. Pengetahuan kita terhadap kejelekan sangat-sangat terbatas. Sehingga doa ini, kata Aisyah, doa ini termasuk doa yang jami', mencakup. Kata Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul jawami' minad du'a wa yad'u ma baina dhalik. Adalah Nabi alaihi assalatu wassalam menyukai doa yang mencakup. Doa yang mencakup. Doa yang ringkas lafadznya, simpel kalimatnya, tapi padat dan luas maknanya. Ini yang dimaksud dengan jawami. Wa yad'u ma baina dhalik, dan Nabi meninggalkan doa selain itu. Doa yang ringkas tapi padat. Doa yang simpel tapi luas maknanya. Seorang memohon kepada Allah kebaikan, semua kebaikan yang diketahui oleh Allah. Kalau yang kita ketahui dari kebaikan sangat minim. Ya, bahkan terkadang yang kita anggap baik, padahal itu di sisi Allah itu apa? Jelek. Tapi kalau kita mengatakan ya Allah, aku memohon seluruh kebaikan yang engkau ketahui ya Allah. Luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan yang kau ketahui. Bisa jadi yang kita ketahui dari kejelekan sedikit. Bahkan bisa jadi apa yang kita anggap jelek padahal itu apa? Baik, atau apa yang kita anggap baik padahal itu jelek. Kemudian Nabi alaihi assalatu wassalam menutup doanya, wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah, apa yang kau ketahui ya Allah. Ya, ada dosa yang kita ingat dan banyak dari dosa yang kita lupakan. Ada kesalahan yang masih terngiang yang di benak kita, dan banyak kesalahan kita yang sudah, ya, seolah-olah nasyan mansia, sesuatu yang tidak dianggap lagi. Seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, seolah-olah dia ada di pucuk gunung yang tinggi, di tepi jurang yang dia khawatir akan jatuh ke dalam jurang. Tapi seorang munafik, dia berbuat dosa, dosa itu disepelekan ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis seperti ini. Seorang mukmin senantiasa mengkhawatirkan akan dosanya sekecil apapun. Tidak meremehkan dosa. Karena dahulu dikatakan, Anda jangan melihat kecilnya satu dosa, tapi Anda melihat pada siapa Anda berbuat dosa. Kalau Nabi Adam berbuat dosa dan beliau bertobat, kemudian beliau masih bawa penyesalan sampai yaumul qiyamah pada satu kesalahan, ya, lalu seperti apa dengan kita yang dosanya tidak bisa dihitung? Dahulu dikatakan, kata Ibrahim At-Taimi, la'ana 'ala dhunubi allati la adkuruha akhwaf minni 'ala dhunub allati adkuruha li'anni astaghfirullaha min allati adkuruha. Kata Ibrahim At-Taimi, sungguh saya lebih khawatir, lebih takut terhadap dosa yang saya tidak ingat. Kenapa? Dosa yang saya ingat, saya bisa istighfar. Dosa yang saya ingat, saya bisa meminta ampun kepada Allah darinya. Tapi dosa yang tidak saya ingat, kapan saya akan istighfar? Makanya doa ini, barakallahu fikum, doa yang mencakup. Kita memohon kepada Allah ampunan dari seluruh dosa, baik yang kita ingat atau yang kita lupa. Baik yang dulu atau yang sekarang. Baik yang terang-terang atau yang sembunyi-sembunyi. Baik yang besar atau yang banyak. Baik itu kaitannya dengan, ya, mungkin hukuku Allah atau hukuk al-khalqi, hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Kita minta kepada Allah ampunan dari seluruh dosa. Kalau seorang di wajahnya ada lumpur, kotorlah wajahnya, apakah dia akan pede ketika bertemu dengan orang? Ya, wajahnya banyak lumpurnya. Ya, dosa lebih dari lumpur yang melekat di apa? Di wajah. Andai kata dosa itu busuknya baunya, dosa itu bisa tercium, kayaknya ya orang tidak akan melakukan dosa. Kenapa? Saking busuknya dosa, saking ya baunya dosa. Andai kata dosa itu ya busuknya bisa kecium seperti bangkai, ya mungkin orang ya ahli maksiat adalah orang-orang yang apa namanya dijauhkan. Kalau orang ngerti wanginya ketaatan, indahnya kedekatan dengan Allah, maka mereka tidak akan ya menunda-nunda, tidak akan bermalas-malasan untuk taat pada Allah. Masyara al-ikhwa rahimakumullah, ini diantara penjelasan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dalam sholatnya. Dan doa dalam sholat bisa ketika seorang sujud, bisa ketika dia setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kalau Ar-Rasul meminta kepada Allah keteguhan di atas agama, kita lebih lagi. Terlebih banyaknya syubhat di tengah-tengah kita. Terlebih kita lemah dari sisi amal, lemah dari sisi ilmu. Jauh dari ulama. Hidup di lingkungan seolah-olah Islam itu satu yang asing. Maka berbanyaklah memohon kepada Allah. Seorang yang tulus dalam mohon, niscaya Allah tidak akan mengecewakan apa yang dia pinta. Karena Allah qaribun, dekat dengan hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik. Ar-Rasul mohon kepada Allah untuk senantiasa memiliki tekad bersikap yang lurus. Ar-Rasul mohon kepada Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan untuk senantiasa bagus dalam beribadah kepada Allah. Ar-Rasul mohon kepada Allah untuk diberi hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari mengikuti hawa nafsu, selamat dari kemaksiatan. Ar-Rasul mohon kepada Allah seluruh kebaikan apa yang Allah ketahui. Dan berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan apa yang Allah ketahui. Iya, karena hamba ini pengetahuannya tentang kebaikan, pengetahuannya tentang kejelekan terbatas. Sehingga menyerahkan ya kepada Zat yang Maha Tahu segala sesuatu. Kemudian Ar-Rasul mengakhiri doanya dengan permohonan ampunan kepada Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah terhadap semua yang kau ketahui. Dosa yang kita lakukan saking banyaknya. Kesalahan yang kita kerjakan banyak yang kita lupa ketimbang yang kita ingat. Sehingga dengan doa ini kita berharap seluruh doa dosa kita yang kita tahu, yang kita lupa, yang kita ingat, yang kita lupa, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, semoga semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.